dahulu melalui kertas untuk peserta putri, putra maupun putri. Dan nanti insya Allah sesi tanya jawab akan diadakan di akhir daurah bila waktu mencukupi. Ya, demikian. Terima kasih. Yeah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada dua poin tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kemarin ketika kita bahas di halaman 20 ada kutipan surat As-Su'ara, wa burzatil jahim lil ghawin. Saya sampaikan hadis. Saya singgung satu hadis. Lebih jelasnya, hadis tersebut adalah hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin." Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, didatangkanlah neraka. Laha sab'una alfa zimamin. Yang neraka tersebut memiliki 70 ribu kendali. 70.000 tali kendali. Ma'akuli zimamin sab'una alfa malakin yajurunnaha. Dan di setiap tali kendali dan tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang mengendalikan neraka. Maka pada hari kiamat nanti neraka didatangkan dalam keadaan ada 70.000 tali yang mengendalikannya karena marahnya dia dengan orang-orang kafir. Dan di setiap tali terdapat 70.000 malaikat. Maka ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. 70.000 × 70.000 itu baru malaikat yang ngurusi pengendalian neraka, belum malaikat yang lain. Maka ini menunjukkan jumlah malaikat yang demikian banyak tak terhitung. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini menunjukkan betapa dan di sini dalil menunjukkan bahasanya neraka itu bisa datang dan pergi. Dan bahasanya dia datang untuk melahap orang-orang yang memang disiapkan untuk masuk neraka. Dan di sini menunjukkan betapa luasnya, besarnya neraka. Oleh karena itu untuk mengendalikannya, mengendalikan amarahnya, maka diperlukan 70.000 tali kekang dan masing-masing dipegangi oleh 70.000 malaikat. Kemudian berkenaan dengan kaidah yang terakhir tadi kita bahas, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Maka di antara contoh kaidah menurut sebagian ulama tepatnya Malikiyah adalah pernikahan khobab atau mukhabbib. Mukhabbib adalah orang yang membantu menyemangati seorang perempuan untuk bercerai dengan suaminya. Dengan dia memberi harapan, kalau Anda nanti kamu bercerai dengan suamimu, saya akan bersedia menikahimu. Maka sehingga perempuan tersebut semangat untuk bercerai dengan suaminya dan mengupayakan untuk bercerai dengan suaminya. Perbuatan ini disebut dengan sebutan khobab. Dan terdapat hadis yang keras dalam masalah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisa minna man khobaba imra'atan ala zaujiha." Bukanlah termasuk umatku seorang laki-laki, seorang yang memprovokasi seorang wanita untuk bercerai dengan suaminya. Nah, jika pada akhirnya wanita tersebut bercerai, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang memberikan harapan kepadanya, yang ini menjadikan dia semangat untuk bercerai, maka ulama berselisih pendapat sah tidaknya pernikahan mereka. Dengan bahasa lain, ulama berselisih pendapat apakah dalam kasus ini berlaku kaidah menistajala syai'an qabla awanihi ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan kaidah tidak berlaku dalam kasus ini, sehingga jumhur ulama mengatakan ala jawazi nikahihi, nikah si laki-laki dengan perempuan itu sah, meskipun mereka meyakini haramnya takhbib, haramnya perbuatan si laki-laki ini. Dia bersikap baik, kemudian lembut, sehingga kemudian si wanita menaruh harapan kepadanya. Ila anna nikaha sahihun indahum, namun nikah itu sah menurut jumhur. Namun ada sebagian ulama yang memberlakukan dalam kasus ini kaidah menistajala syai'a qabla awanihi, itu Malikiyah. Wa yara Malikiyah wa waqaulu ba'di ashabi Ahmad, ini pendapat Malikiyah dan sebagian Hanabilah, anna nikahahu batilun, nikahnya batal, ukubatan lahu liqtikabi tilkal ma'siyata, sebagai hukuman karena dia melakukan maksiat, provokasi di pemberian harapan kepada seorang perempuan yang punya suami. Dan kata Malikiyah, wajib tafriqu bainahuma, wajib diceraikan di antara keduanya, muamalatan lahu bi naqidi qasdihi, sebagai bentuk dalam rangka menyikapi dia berkebalikan dengan niatnya. Niatnya ingin mendapatkan perempuan tersebut, malah diminta untuk cerai. Bahkan sebagian Malikiyah lagi lebih keras lagi, diceraikan selamanya, dipisahkan selamanya. Tidak boleh nikah orang, dua orang ini sama sekali tidak boleh menikah. Namun warajih wa madzhaba ilai jumhurul fuqaha min sihhati nikahihi. Dan pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan nikahnya sah. Yeah. Meskipun takhbib adalah satu hal yang haram dan dosa besar, akan tapi nikah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, maka nikah yang sah. Adapun kasus maksiat sebelumnya yaitu takhbib, itu tidak menyebabkan batalnya akad. Adapun tentang hukumnya, tentang hukuman, perlu dihukum orang semacam ini. Maka pendapat jumhur mengatakan wal wajib wa ta'ziruhu. Ya, dia berhak untuk dihukum, namun hukumannya hukuman ta'zir, bukan pembatalan. Namunnya hukuman ta'zir ala hadil maksiat, atas maksiat tersebut dengan hukuman yang ditetapkan oleh qadhi. Nah, maka ulama berselisih pendapat apakah dalam kasus nikahnya mukhabib itu berlaku kaidah manisak jala syai'a qabla awanihi ataukah tidak. Malikiyah mengatakan iya masuk. Jumhur ulama fikih mengatakan tidak masuk. Ya, kemudian bait yang ke-30. Qala an-nazim rahimallahu taala wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fasadin wa khalal. Jika hukum haram itu mengenai mendatangi nafsil amal, amal itu sendiri atau syaratnya, maka amal tersebut du fasadin, adalah amal yang rusak, wal khalal dan rusak. Kalau bahasa Syekh Muthaimin, wa manuya anhu minat ta'abudi aw ghairihi absadhu la taraddudi. Ta'abud atau ibadah yang dilarang atau yang lain yaitu transaksi akad yang dilarang, absidhu, maka tegaskanlah kalau itu batal, la taraddud, jangan bimbang. Fakulu nahiyan ada lidzawati aw lisuruti mufsidan sayati. Wa iya'ut li kharijin kal'imah fala yadirahu fafham fafhamanna al-illah. Dan semua yang terlarang dan larang itu ada berkenaan dengan zawat, zat ibadah itu sendiri atau zat akad itu. Auli suruti, atau larangannya tertuju pada syarat, mubsidan, maka dia membatalkan. Sayati sebagaimana akan datang. Wa in ya'ud, jika larangan tersebut kembali atau berkenaan li kharijin, faktor eksternal, kal'imah, semacam imamah, orang sholat memakai imamah, sorban, sutra, laki-laki sholat pakai sorban, sutra, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena larangannya tidak berkenaan dengan ibadah itu sendiri, tidak pula berkenaan dengan syaratnya, tidak berkenaan dengan rukunnya. Falan yadira dair, itu sama dengan dar, maka tidak berbahaya, maka tidak mengapa. Fahamanna al-illah, pahamilah dengan baik illah dalam hal ini. Penjelasan dari Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala, hadza, ini adalah hukum untuk ibadah yang waqi'ah dilakukan dalam bentuk yang haram. Maka jika hukum haram itu berkenaan dengan nafsul ibadah, ibadah itu sendiri, atau berkenaan dengan syarat, dengan ibadah itu sendiri artinya berkenaan dengan rukunnya, atau berkenaan dengan syaratnya, maka amal tersebut batal. Contohnya sholat di waktu yang terlarang, atau sholat membelakangi kiblat, atau sholat dalam keadaan membawa najis dengan syarat tahu. Jika tidak tahu atau lupa, baru tahu setelah setelah salah, maka sholat sah. Ini karena Nabi sholat dengan membawa najis di telapak di sepatunya, di sandalnya, kemudian baru separuh sholat datanglah Jibril memberitahu dan memerintahkan Nabi untuk melepas sandalnya, dan Nabi melanjutkan sholat dan tidak mengulangi sholat dari awal. Ini menunjukkan kalau tidak tahu sholatnya tetap sah. Atau sholat dalam keadaan berhadas, atau dalam keadaan tidak berniat, atau akhalla, cacat salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya. Demikian juga puasa di hari yang terlarang atau semacam itu, maka ibadah dalam contoh-contoh kasus ini adalah ibadah yang batal. Adapun jika hukum haram itu layak tidak berkenaan dengan ibadah itu sendiri atau syaratnya, maka ibadahnya sah namun berdosa karena melakukan yang haram. Contohnya berwudu menggunakan wadah yang haram, yaitu wadah yang terbuat dari emas dan perak, atau berwudu dengan wadah yang marzuban, hasil merampas, hasil menjarah, hasil mencuri. Demikian juga orang yang sholat dalam keadaan memakai sorban terbuat dari sutra, terpakai cincin dari emas dan semacam itu, maka sholatnya sah namun haram penggunaan tersebut, penggunaan sutra, penggunaan cincin emasnya atau penggunaan sorban sutranya. Catatan kaki, dalil kaidah hadis Aisyah yang telah lewat, siapa yang melakukan amal yang tidak dituntunkan maka dia tertolak. Dan sholat di waktu yang terlarang adalah sholat yang tidak dituntunkan. Sholat dalam keadaan hadas adalah sholat yang tidak dituntunkan. Fawarat maka tertolak. Dan hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perjanjian yang tidak sesuai dengan kitabullah, kitabullah di sini artinya hukum Allah, maka dia batil. Maka Nabi jadikan batil karena terjadinya khalal, khalal itu kerusakan atau error dalam syarat itu sendiri atau sifatnya. Ibnu Taimin mengatakan, contoh larangan yang berkenaan dengan zat, hal yang terlarang dalam ibadah adalah terlarangnya perempuan berpuasa ketika haid. Yustasna min hadhil qaidah, namun terkecualikan dari kaidah ini jika terdapat dalil, jika datang dalil yang membelokkan larangan dari hukum haram, yang membawa larangan kepada haram tanpa batal, atau membawa kepada makruh. Maka nanti kita akan mengikuti dalil. Kemudian kembali ke bab masalah merusak. Di bait yang ke-31, wa mutlifu mu'dhihi laisa yatmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Dan orang yang merusak, mu'dhihi, sesuatu yang mengganggunya dan menyakitinya, laisa yatman, maka dia tidak punya kewajiban ganti rugi, asalkan ba'da ad-difa'i, setelah membela diri, billati hiya ahsanu, dengan cara yang terbaik. Maka ini berkenaan dengan namanya, kalau di bab fikih namanya daf'us sa'il, menolak penyerang, melawan penyerang. Maka disampaikan idza shala alai adamiyun, jika ada manusia yang menyerang kita, ingin membunuh kita, atau ada hewan yang menyerang, au saidun, ada binatang buruan yang menyerang, fil ihram, padahal orang yang diserang dalam keadaan ihram, lantas orang yang diserang tadi atlafahu, menghancurkannya dalam rangka membela diri. Kalau orang yang menyerang tadi dia hancurkan dengan dia bunuh. Untuk orang yang menghadang meminta nyawa, nah, maka ya, kemudian dia berhasil membunuhnya. Atau kalau hewan, dengan membunuh hewan tersebut. Fala dhamana alaih, tidak ada kewajiban ganti rugi atas orang melakukan pembelaan diri. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Kalau orang berarti tidak ada kewajiban bayar diat nyawa. Tidak ada kewajiban diat nyawa. Jika dia bisa membuktikan kalau dia statusnya membela diri, maka jangankan kisos diat nyawa aja tidak ada. Itu jika karena membela diri. Namun para ulama fikih menetapkan yadfa'uhu, hendaknya dia membela diri, bil ashal fal ashal, dengan cara yang lebih mudah, kemudian yang lebih keras, kemudian yang lebih keras. Ini idealnya menurut aturan fikih, ketika ada hewan yang mau menyerang atau ada orang yang mau menyerang, maka kalau bisa dipatahkan tanpa dibunuh, itu yang wajib dilakukan. Kalau ada orang yang mau menyerang, dia nyerang ya, dan kita bisa mematahkannya, melumpuhkannya tanpa membunuhnya, nah itu yang wajib dilakukan. Tapi kalau tidak ada pilihan yang lain, pilihannya dua, dia bunuh saya atau saya bunuh dia, ya, maka nanti kalau tidak ada pilihan maka boleh membunuhnya. Ya, maka pada dasarnya adalah bil asal fal ashal. Ya, maka ya tentu ini tidak mudah dilakukan kecuali seorang pendekar. Kan? Nah, ada orang bersenjata tajam mau bunuh kita. Pada asalnya tidak boleh langsung orang ini dibunuh. Gimana dilumpuhkan tanpa dibunuh? Ini dikepuk saja apanya, namun dia tidak mati. Idealnya demikian. Nanti kalau terpaksa, nah baru kemudian membunuhnya. Itu idealnya demikian. Tapi kalau bukan pendekar sulit, kan? Ini masalahnya nyawa ini. Masalahnya nyawa. Untuk ada ini bawa balok ya sudah kepukkan aja mati. Ini sebelum dia membunuh. Namun asalnya tidak boleh. Asal fal asal. Asal fal asal. Dengan cara yang lebih mudah, baru lebih keras, baru lebih keras. Kalau bahasa teknisnya, ya ketika itu, ya ketika ada orang nyerang, maka ditangkisi sampai dia kelelahan, terus kehabisan napas. Sudah. Kalau tidak tanpa kemudian nyerang balik, cuma nangkis, ngelak, sampai dia pegel. Akhirnya ya sudahlah. Nanti. Nangkis kemudian ngelak, tetap enggak bisa, dia napasnya panjang, ya sudah sambil dipukuli ya, dikit saja ya, kira-kira supaya dia mundur ya. Aku enggak mau dipukuli lebih keras, tetap nekat dan tambah keras. Wah, sudah baru dilumpuhkan. Dilumpuhkan dengan cara boleh jadi dilukai atau kemudian di ya apa, mungkin enggak bisa ya, baru kemudian opsi terakhir dihabisi. Nah, itu idealnya menurut aturan fikih demikian. Tapi enggak bisa yang mengamalkannya kecuali para pendekar bela diri kan. Orang biasa nih ya, kerepotan untuk mengamalkan aturan ini. Fal ashal fal ashal. Ada wa amma jika seorang itu itar terpaksa harus menangkap hewan buruan padahal dia dalam keadaan ihram. Fa'atlah faulalu, dia membunuh hewan buruan tersebut lidaruroti, karena daruratnya, karena dia kelaparan. Maka ada hewan buruan tanah haram, hewan buruan dia ada dalam keadaan ihram, orang ihram tidak boleh berburu. Namun dia kelaparan, maka dia menyembelih, dia nangkap hewan buruan dan menyembelihnya untuk menghilangkan daruratnya. Fa'inau yatman, maka dia punya kewajiban ganti rugi, yaitu bayar kafarah. Akan tapi tidak ada dosa atas dirinya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, man atlafa syai'an, siapa yang merusak sesuatu untuk mencegah dari gangguannya, maka dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Wa in atlafa li daf'i adzahu, maka jika dia menghancurkan si pengganggu, menghancurkannya untuk mencegah gangguannya, maka dominahu jadi man atlafa syai'an litafi adahu lahu lam yatmanhu, siapa yang menghancurkan sesuatu untuk mencegah gangguan sesuatu tadi terhadap dirinya, maka dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Bain atlafahu lidafi adahu bihi. Nah ini bedanya antara lahu dengan bihi. Dan jika dia menghancurkan benda tersebut untuk mencegah gangguan benda atau hewan tersebut, bihi atau hunya kembali ke man, lidafi adahu untuk mencegah terganggunya dirinya bihi dengan hewan tadi, dominahu, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Jadi dia tidak nyaman dengan kehadiran hewan tertentu dan itu milik orang, dan tidak nyaman dia merasa terganggu dengan kehadiran hewan tertentu dan itu milik orang lain tanpa hewan ini mengganggunya. Kalau adzahulahu itu hewan ini mengganggunya, menyerangnya. Kalau ini dia cuma jalan saja, menjadi risih, dia jijik atau yang lain. Ya, dia risih dengan marmut apa-apa. Ya, marmut ini punya orang lain. Atau dia tidak suka dengan hewan tertentu. Ya, dia terganggu hewan itu jalan-jalan di tempatnya. Ya, maka dia bunuh supaya dia tidak terganggu. Dia tidak mengganggu kenyamanannya. Maka dominahu wajib ganti. Ini mati di tempat saya, ini tak ganti. Ini mahmudnya mati di tempat saya, ini tak ganti. Padahal masalahnya adalah karena dia jijik melihat mahmud. Yatakharaju alaihi masail dan derivat dari kaidah ini sejumlah kasus. Kemudian beliau menyebutkannya. Untuk kaidah ini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa kullu mutlafin famadmunun idza lam yakunil itlafu min taf'il adza. Semua benda yang dirusak maka ada ganti ruginya, idza lam yakun, jika tidaklah pengerusakan tersebut min taf'il adza, untuk mencegah gangguannya. Ya, tentang sa'il maka terdapat hadis, ada seorang yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Nabi katakan, jangan berikan. Jika dia memerangiku, jika dia menyerangku, qatilhu, balas dia, serang dia. Fa in qataltahu fa huwa finnar. Jika engkau berhasil membunuhnya, dia di neraka. Wa in qatalaka, jika dia membunuhmu, fa anta fil jannah, maka engkau di surga. Diriatkan oleh Muslim. Kemudian bait ke-33 dan beberapa bait setelahnya itu sebenarnya bukan kaidah fiqhiyah namun kaidah usuliyah. Karena apa? Karena sasaran kaidah adalah nusus, dalil, dan bukan af'al mukallafin. Wal al tufitu kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Maka alif lam itu menghasilkan makna tufidu al-kulla fil umumi, menghasilkan makna umum, makna keseluruhan. Fil jam'i, baik alif lam tersebut menempel pada isim jama' wal ifradi atau menempel isim mufrad. Contohnya adalah al-alim, nama Allah al-alim. Maka di catatan kaki disampaikan bait ini sampai bait 35 laisat qawaid fiqhiyah, bukan qawaid fiqhiyah namun qawaid lughawiyah usuliyah, kaidah usuliyah, kaidah usul fikih yang berkenaan dengan bahasa. Maka jika alif lam masuk kepada lafadz mufrad atau lafadz jamak, maka menghasilkan makna istighraq, mencakup semua, wal umum dan semua, yaitu semua maknanya. Contoh alif lam masuk pada isim mufrad, contohnya adalah innal insan lafi khusrin illa ladina amanu. Al di al insan itu menunjukkan umum, sehingga makna ayat kullu insanin inna kulla insanin khasirun, semua manusia merugi, kerugian ini tidak khusus untuk manusia tertentu tanpa yang lain kecuali yang dikecualikan. Maka itulah orang-orang yang beriman dengan hati mereka, beramal soleh dengan anggota badan mereka, saling mewasiatkan kebenaran, dan kebenaran itu sama dengan ilmu manfaat dan amal soleh, dan saling mewasiatkan kesabaran di atas hal itu. Maka mereka-mereka inilah orang yang beruntung. Dan siapa yang luput darinya satu dari hal-hal ini, maka dia mendapatkan kerugian. Berapa besarannya? Bihasa bima fatahu, berbanding lurus dengan besarnya yang hilang. Hilang dirinya tawasau bil haq, maka dia mengalami kerugian sebanding dengan itu. Berkurang darinya amal soleh, maka bertambahlah kerugiannya sesuai dengan besaran yang hilang dari dirinya. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia khul innal insana, ini al-insana artinya seluruh, innal insana seluruh manusia diciptakan dalam keadaan halu'a, dalam keadaan berkeluh kesah. Jika dia tertimpa kejelekan yaitu musibah, jazuan, berkeluh kesah. Jika dia mendapatkan al-khair, kebaikan yaitu nikmat, manu'an, dia pelit. Contoh yang lain, innal insana li rabbi lakanud, sungguh semua manusia itu sangat ingkar dengan Rabb-nya. Contoh yang lain, innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Artinya kullu wahidin, setiap satu dari manusia demikian demikian sifatnya, kecuali orang-orang yang Allah keluarkan. An hadhi sifat al-madhmumah, dari sifat-sifat tercela ini berpindah pada sifat-sifat yang baik yang merupakan kebalikannya. Dan ciri kalau alif lam itu istirak menunjukkan makna semua, alif lam tersebut bisa diganti kullu tanpa merusak makna. Ketika bisa diganti dengan kata-kata kullu dan maknanya tidak rusak, nah itu berarti alif lam yang menunjukkan istirak. Dan di antara contoh maksudnya alif lam pada isim mufrad adalah maksudnya alif lam pada nama Allah dan sifatnya. Maka alif lam yang masuk pada salah satu nama Allah atau salah satu sifat Allah, afadat, maka alif lam tersebut memberikan faedah jami' dzalikal makna, semua maknanya. Wastaraqathu, dan mencakup semuanya. Wa balaghat nihayatahu, dan sampai pada puncaknya. Maka misalnya al-hayyu al-qayyum, makna al-hayyu artinya dia adalah zat yang lahu memiliki kehidupan yang sempurna. Mustalzimah, yang ini mengharuskan dia memiliki semua sifat-sifat zat. Maka semua sifat zat itu terkumpul pada kata-kata al-hayyu. Karena dia hidup yang sempurna. Kalau dia hidup yang sempurna, maka dia melihat, dia mendengar, dia berkuasa, dia punya ilmu, dia berbicara, dan seterusnya. Dan qayyum, qayyum artinya mengurusi dirinya dan makhluknya. Maka al-qayyum artinya dia adalah zat yang memiliki qayyumiyah yang sempurna. Dia mengurusi dirinya dan mengurusi semua makhluknya, tadbiran dia urusi. Sehingga terkumpul di dalam al-qayyum semua sifatul af'al, sifat perbuatan Allah. Maka termasuk dalam al-qayyum memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan, dan yang lainnya. Maka semua nama Allah itu tercakup dalam dua nama ini, al-hayyu. Di balik al-hayyu terdapat sifat dzatiyah. Al-qayyum mengurusi dirinya dan makhluknya, tercakup di dalamnya semua sifat fi'liyah. Contoh yang lain adalah al-alim, dia adalah zat yang memiliki ilmu yang syamil, mencakup semua yang bisa diketahui. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya zat yang memiliki rahmat yang luas, yang umum dan luas, mencakup semua makhluknya. Al-Ghani, zat yang memiliki kaya yang sempurna. Al-Mutlaq, mutlaq di sini artinya sempurna. Kemarin telah kita bahas makna mutlaq. Maka al-ghani al-mutlaq artinya al-ghina al-mutlaq, Lalu ghina al-mutlak artinya kaya yang sempurna dari semua sisi. Al-ayyul al-a'la ya, artinya ada zat yang dia memiliki al-ulu yang mutlak, yaitu yang sempurna dari semua sisi. Dengan tiga sisi al-ulu, ulu zat, ulu sifat, dan ulu qahar yang telah kita bahas di muqaddimah. Demikian juga al-azim, al-kabir, al-jalil, al-jamil, al-hamid, al-majid, artinya adalah dia adalah zat yang memiliki semua makna keagungan, kebesaran, ya, al-jalal kemuliaan, al-jamal keindahan, al-hamd terpuji, wal-majd dan keagungan. Waqis dan kiaskan mengikuti contoh di atas, contoh ini baqiyatil asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Dan seandainya tidak ada bagi kaidah ini, tidak ada pemakaian kecuali untuk masalah yang mulia ini, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, cukuplah itu untuk menunjukkan syarfan mulia dan agungnya kaidah ini. Karena ini kaidah yang penting untuk membaca dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu alif lam yang masuk pada isim mufrad. Contoh alif lam masuk pada isim jamak atau pada jamak, contohnya adalah firman Allah taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. An-nas di sini alif lamnya menunjukkan semua. Kalian semua membutuhkan Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ayuhan nas, wahai manusia, yaitu semua manusia. Bertakwalah kalian pada Rabb kalian. Maka termasuk dalam seruan ini semua manusia. Demikian juga firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, masuk dalam hal ini semua orang-orang yang beriman. Ya, namun dimasukkannya di bab alif lam ini iskal. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada alnya di situ. Ya, jika dipaksakan ke alladzina, maka itu bukan al-jinsiyah, istiqaqiyah. Itu alif lam di alladzina itu namanya al-lazimah, bukan alif al-jinsiyah. Maka ini mungkin istitrat. Istitrat itu melebar. Karena sudah bahas ya ayuhan nas, semua manusia, ya, maka di Al-Qur'an kan pasangan selain ya ayuhan nas adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu pasangannya. Maka sekalian kemudian nyinggung ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu mencakup semua orang yang beriman. Nah, namun umumnya itu bukan karena alif lamnya, namun karena isim mausulnya. Dan kita tidak sedang membahas isim mausul. Contoh alif lam, kembali ke alif lam. Innamal musyrikuna najasun, sunnya semua orang musyrik itu najis. Termasuk dalam hal ini semua musyrik. Berarti kalau semua musyrik termasuk diantaranya ahli kitab. Demikian juga firman Allah taala, innal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Itu ya umum mencakup semua jenis yang disebutkan di surat Al-Ahzab 35. Contoh yang lain, innamal a'malu, nih di a'malnya. Nih bin niat. Maka al-a'mal di sini mencakup semua amal. Amal itu ada amal badan, ada amal harta, ada amal ibadi, nilainya ibadah atau maddi atau amal materi. Nilainya atau yang dicari adalah materi. Wallahu a'lam. Kemudian qala nadhim rahimallahu taala, wa nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma au siyaqin nahyi. Isim nakirah yang didahului oleh nafi itu tu'ti memberi makna umum. Demikian juga nakirah yang didahului oleh nahi. Kalau saya menurut mengatakan munakkarun in ba'da izbatin yarid famutlaqun walil umumi in yarid min ba'di nafyin nahyin istifhami syartin wa fil isbati li'in'ami. Maka lebih luas kalau saya menurut Zemin belum mengatakan isim nakirah ba'da izbatin dalam kalimat positif, yarid datang, datang dalam kalimat positif, famutlaqun, maka menghasilkan mutlak. Menghasilkan mutlak. Ja'a rajulun itu mutlak. Telah datang seorang laki-laki. Ini kalimat positif. Kalimat positif. Maka itu bukan mutlak, bukan menunjukkan umum. Walil umumi dan nakira itu menghasilkan makna umum. In yarid jika dia datang ba'dan nafyin setelah nafi, nahyin setelah nahi, istifhamin setelah istifham, syartin setelah syarat. Wa fil itsbati lil in'ami. Nakirah itu bisa menghasilkan umum manakala dia berada dalam kalimat positif isbat namun lil in'am, untuk ketika kalimatnya itu untuk menunjukkan besarnya jasa dan kebaikan, besarnya jasa dan kebaikan. Nakirah dalam kalimat positif bisa hukum asalnya menghasilkan makna mutlak, dia bisa menghasilkan makna umum. Kapan? Manakala lil in'am, ketika konteksnya, maknanya, pesan pokoknya adalah menunjukkan betapa besarnya nikmat dan betapa banyaknya nikmat yang diberikan. Ya, penjelasan kalau syarih rahimallahu ta'ala, jika datang isim nakirah setelah nafi atau datang setelah nahi, maka itu menunjukkan makna umum wa syumul dan mencakup semua anggotanya. Contoh nakirah setelah nafi adalah ilaha illallah. Ada nafi yaitu la, ada ilaha nakirah, maka dia meniadakan semua sesembahan di langit dan di bumi dan menetapkan uluhiyah hanya untuk Allah Ta'ala. Contoh yang lain, la haula wa la quwata illa billah, maka dia meniadakan haul dan menihakan kuwah. Maka tidak ada la tahawula, tidaklah bisa berpindah dari satu keadaan dalam semua keadaan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perpindahan tersebut kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala. Contoh yang lain, wala yuhituna bi syai'in adalah syai'in nakirah, dan mereka manusia tidaklah meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Ini kemudian yang nakirahnya banyak, ini di surat Al-Infitar, yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Hari kiamat adalah hari tidaklah satu jiwa siapapun dia memiliki bantuan dan pertolongan li nafsin untuk jiwa yang lain siapapun dia, anaknya, istrinya, syai'an pertolongan sedikit pun. Maka di sini umum dalam tiga hal. Umumnya penolong, umumnya orang yang ditolong, umumnya bentuk pertolongan, semuanya tidak ada. Semua bentuk pertolongan tidak ada pada hari kiamat. Ini tidak bisa diberikan oleh siapapun penolongnya, siapapun yang mau menolong dan siapapun yang mau ditolong. Maka ini ya umum mencakup semua jiwa dan mencakup semua sesuatu apapun dari bentuk-bentuk pertolongan. Contoh nakirah setelah nahi, wala tadau, janganlah engkau berdoa bersama Allah ilahan, ini nakirah, ilah apapun yang lain. Contoh yang lain, sunnya masjid itu milik Allah, fala tadau, janganlah kalian berdoa ma'allai bersama Allah ahadan dengan siapapun, berdoa kepada siapapun. Ini ahadan nakirah, didahului nahi, fala, maka siapapun dia. Maka ini syamilun mencakup kula ahadin, semua orang. Demikian juga wala taqulana li syai'in, dan janganlah adalah janganlah syai'in nakira, janganlah engkau mengatakan untuk sesuatu saya akan melakukannya besok kecuali dikaitkan dengan insyaallah. Masih kaidah usul fikih di bait yang ke-34, kadza man wa ma tufidani ma'a qulal umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian juga man dan ma tufidani, keduanya menunjukkan ma'an sekaligus dua-duanya, kulal umumi makna umum. Ya ukhayya, wahai saudara kecilku, fasma'a, dengarkanlah. Maka man dan ma itu tufidani, menghasilkan makna umum, mencakup semua yang masuk ke dalamnya. Dan man di sini bisa mencakup man man mausuliyah. Contohnya, sesungguhnya lillahi, milik Allah, man semua makhluk di langit dan man semua makhluk di bumi. Mannya man mausuliyah. Man di sini juga mencakup man syartiyah. Maka man syartiyah menghasilkan makna umum. Contohnya, man amila salihan, man siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia mukmin, maka akan kami berikan padanya hayatan thayyibah, kehidupan bahagia, dan akan kami beri balasan pada mereka, balasan mereka yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Waliman, dan bagi siapa saja, ini masih syartiyah, dan bagi siapa saja yang takut saat dia berdiri di depan Tuhannya, untuknya dua surga. Masih man syartiyah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Masih man syartiyah. Man yatawakkal, siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan yang ketiga, man yang menunjukkan umum, man istifhamiyah. Man istifham itu kandungannya adalah umum, karena pertanyaan ditujukan kepada siapa saja. Ayo jawab, siapa saja ya, silakan teliti dan berikan jawabannya. Siapa saja silakan diteliti. Waman, siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Waman, dan siapakah lebih besar, lebih benar daripada Allah kilan perkataannya? Waman, dan siapakah lebih bagus hukumnya dibandingkan Allah? Nah, ini man istifhamiyah. Dia itu kandungan man istifhamiyah itu kandungannya adalah umum. Kemudian masih kembali ke man syartiyah. Dan siapa yang berdoa bersama Allah dengan sesembahan yang lain, yang dia tidak punya bukti kalau sesembahan lain itu adalah sekutu bagi Allah, maka perhitungannya di sisi Tuhannya. Masih man syartiyah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, itu para nabi dan siddiqin. Masih man syartiyah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dia masukkan dalam surga, mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Masih man syartiyah. Siapa saja yang berpaling, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Kemudian mannya man istifhamiyah. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang masakkan wajahnya untuk Allah, dan dia orang yang berbuat baik. Waman, dan siapa saja yang benci dari milah Ibrahim, maka tidak lain dia adalah orang yang safiyah nafsah, menimpakan kebodohan untuk dirinya sendiri, dan ayat-ayat yang lain. Waman yaqab itu man mannya mam istifhamiyah. Namun maknanya nafi. Kemudian waman ahsanu dinan, mannya adalah man istifhamiyah, namun maknanya nafi. Dan kaidahnya mengatakan man istifhamiyah yang maknanya nafi itu yatadhamman makna tahaddi, mengandung makna tantangan. Istifham bimakna nafi yatadhamman makna tahaddi. Kalimatannya yang mengandung arti tidak itu kandungannya adalah tantangan. Maka ini tantangan dari Allah, silakan datangkan, cari. Tantangan dari Allah, cari. Siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang memasrahkan hatinya dan wajahnya ikhlas karena Allah, dan dia berbuat baik karena mengikuti ajaran Rasulullah. Siapa yang lebih bagus, silakan cari. Kalau Anda bisa temukan, dan jawabannya Anda tidak akan bisa menemukannya. Demikian juga dalam hadis. Contohnya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia, lantas Allah berfirman, man dalladzi, siapakah yang berdoa kepada aku, maka niscaya aku akan kabulkan doanya, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa saja yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Maka ini man nyaman syartiyah. Siapa saja yang berdoa padaku akan aku kabulkan. Nah ini man nyaman syartiyah. Demikian juga hadis-hadis yang fiha isinya, siapa yang mengucapkan demikian, siapa yang melakukan demikian maka untuknya demikian. Maka man di situ ya umum mencakup semua orang yang mengatakannya atau semua orang yang melakukannya. Contoh ma. Ma di sini mencakup ma mausuliyah, milik Allah ma, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ramadan apa saja tahmilu min untha, apa yang menjadi janinnya perempuan atau betina, wala tata'u, tidak pula apa yang dia lahirkan kecuali semuanya dengan ilmu Allah. Maka mungkin manya di sini bisa kita maknai man mausuliyah, agar maka apa saja yang dikandung oleh betina atau perempuan dan apa saja yang dilahirkan, ini menyaman mausuliyah. Kemudian manya juga ma syartiyah, mama angfaktum, dan apa saja yang kalian infakan min syai'in, apapun, yukhlifuhu, niscaya Allah akan menggantikannya. Ada yukhlifuhu berarti manya ma syartiyah. Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang maka berhentilah, manya ma syartiyah. Nah kalau manyama nafi itu tidak masuk dalam ya, dalam yufidul umum. Kalau manyama nafi, wa ma arsalna kamin kabili kamin rasulin, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami beri wahyu. Ini umumnya di rasulin karena dia setelah nafi. Dan kalau untuk jadikan contoh ma yang yufidul umum maka ini tidak pas. Wama, karena namanya manafi. Wama takunu fi sya'nin, wama tatlu minhu min Qur'anin. Ini kalau namanya mausuliyah maka mungkin yufidul umum. Dan apapun matakunu, apapun sya'nin keadaanmu, wama tatlu min Qur'anin, apapun Qur'an yang engkau baca. Nah kemudian manya lagi manaf, ma manafi lagi, ini tidak pas kalau yufidul umum. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka fihima, di langit dan di bumi, min syirkin, ini saham pencipta langit dan bumi. Maka mereka berhala-berhala tersebut tidak memiliki saham sedikit pun dalam pencipta langit dan bumi. Wa malahu minhum min zahir, dan tidak ada satupun dari mereka yang zahir menjadi penolongnya Allah. Oleh karena itu mereka semua tidak layak jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Nah ini kalau ini yufidul umumnya syirkin di nakirahnya. Nakirah di dalima yang artinya tidak. Terzahir nakirah di dalima yang artinya tidak. Tapi kalau kalau umumnya mau diambil dari manya maka ini membingungkan. Fatadabbar, maka renungkanlah ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya, akan terbuka bagi anda pintu yang besar dari pintu pemahaman terhadap nas. Wa misluhul mufradu id yudhafu, fafham hudita rusda ma yudhafu. Dan semisal itu isim mufrad manakala dia yudhaf mudhaf, maka mufrad mudhaf yufidul umum. Fafham, maka pahamilah, huditani saya, semoga anda akan diberi petunjuk, arus dapat tunjuk, mayudofu, tentang apa yang diidofahkan. Yani artinya mufrad mudhaf ya umu, mencakup umum al-jam'i, keumumannya, yastariq, menenggelamkan, mencakup semua maknanya. Contoh mufrad mudhaf, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakanlah semua nikmat Tuhanmu. Ni'mati rabbika ini mufrad mudhaf, Contoh yang lain, wa in ta'udu ni'matallahi. Ni'matallahi ini mufrad mudhaf. Maka mencakup semua nikmat, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Contoh yang lain, maha suci Allah zat yang memperjalankan bi abdihi hambanya. Demikian juga tabarakal ladzi nazzalal furqan ala abdihi. Maha berkah Allah zat yang menurunkan al-furqan pada hambanya. Hambanya di sini artinya semua makna penghambaan. Mufrad mudhaf menunjukkan makna semua makna penghambaan ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena abdihi di dua ayat ini maknanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi itu qiyam melaksanakan semua tugas penghambaan. Nah, sampai bait 35 ini semua adalah kaidah usuliyah lughawiyah. Kemudian kita berpindah kepada kaidah fiqhiyah selanjutnya. Qala Nadim rahimallahu taala wa la yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani'i tartafi'. Tamma yatimu, kemarin kita sampaikan tamma itu bisa artinya sempurna dalam pengertian ada namun tidak sempurna, ada namun tidak ideal. Namun tamma yatimu makna yang kedua adalah tidak ada, dan tamma yatimu di sini artinya tidak ada. Wal yatimul hukmu, dan hukum tidak ada. Hatta tajtami', sehingga terkumpul semua syarat wal mawani', dan faktor penghalang semisal pembatal, tartafi', tidak ada dan hilang. Maka ini adalah kaidah yang besar, kaidah yang agung. Terwujud dengan kaidah ini liman, bagi siapa haqqaqaha, yang menguasainya, naf'un 'azimun, manfaat yang besar, terbuka baginya salah satu pintu penting untuk memahami nas yang mutlak, yang seringkali kathur banyak fiha di dalamnya keguncangan dan kerancuan. Wa makna hadzal asal, dan makna dari kaidah ini bahasa hukum la tatimmu, tidak ada, wala tarattab, dan tidak berdampak dampaknya. Demikian juga hukum yang berkenaan dengannya tidak akan ada sampai lengkap syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Adapun jika hilang syarat atau dijumpai syarat dan terdapat faktor penghalang, lam yatimmal hukmu, maka hukum tidak ada, tidak akan berdampak muktadahu dampaknya, karena tidak adanya syarat atau adanya faktor penghalang. Maka fahamilah masalah ini. Walinumasil, dan akan kami contohkan untuk kaidah ini bimisalin, dengan contoh yang bisa dijadikan dalil bagi orang yang cerdas, alama waro'ahu, kasus-kasus yang lain di belakangnya. Kami katakan sesungguhnya tauhid itu membuahkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, mencegah semua kejelekan di dunia dan di akhirat, dan orang itu tidak akan terwujud, dan tidak akan terwujud hal ini kecuali dengan terkumpulnya syarat dan hilangnya faktor penghalang. Adapun syarat tauhid, maka syarat tauhid ada pada hati, lisan dan anggota badan. Syarat tauhid yang ada pada lisan adalah ucapan ikrar tauhid, yaitu syahadat. Sedangkan semua perkataan-perkataan yang baik itu adalah penyempurna kalimat syahadat. Adapun syarat tauhid yang ada di hati, maka itu adalah pengakuan dan tasdik percaya, cinta pada tauhid dan orang yang bertauhid, benci dengan kemusyrikan dan orang musyrik. Dan hati itu mengetahui makna tauhid, makna syahadat, dan yakin dengan kandungannya. Adapun syarat tauhid yang ada pada anggota badan adalah kepatuhan untuk beramal dengan tauhid. Dan amal yang terlihat ataupun tersembunyi ini syarat tauhid. Adapun faktor penghalang tauhid dan perusak tauhid, maka dia adalah kebalikan dari syarat-syarat di atas atau kebalikan sebagiannya. Wajima dan inti yang menjadi faktor penghalang tauhid itu ada tiga: syirik, bid'ah, dan maksiat. Syirik itu ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Maka syirik yang besar itu mencegah iman dan membatalkan iman secara total. Sedangkan syirik kecil dan bid'ah yang tidak membatalkan iman, serta maksiat yang lain, itu mengurangi kadar iman, mengurangi iman sesuai dengan kadarnya, namun tidak menghilangkannya secara total. Faidha fahim tahada, jika Anda faham hal ini, maka Anda faham berbagai dalil yang isinya siapa yang memiliki tauhid dia akan mendapatkan demikian dan demikian dan tercegah dari demikian demikian. Maka ingat, itu adalah laisa mujarradal qaul, bukan semata-mata ucapan tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Demikian juga dalil-dalil ya, nas itu punya dua pengertian. Nas bisa artinya temannya zahir, artinya adalah sesuatu yang kandungan maknanya cuma satu saja, tidak ada yang lain. Dan ada nas artinya dalil, dan nas di sini artinya dalil. Demikian juga an-nusus, dalil-dalil yang isinya siapa yang berkata demikian atau berbuat demikian, maka yang dimaksudkan adalah perkataan yang sempurna dan perbuatan yang sempurna. Apa itu? Itulah ucapan dan perbuatan yang terkumpul syaratnya dan tidak ada faktor penghalangnya. Dan syarat seluruh amal yang paling agung adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Demikian juga wudu, itulah yatimu, tamat di sini artinya tidak ada. Wudu itu tidak ada kecuali manakala lengkap syarat wudu dan furuduhu, wajib wudu. Wantifa, dan tidak ada faktor penghalang keabsahan wudu. Dan faktor penghalang keabsahan wudu sama dengan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Maka ini, kalimat ini mengacu pada mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu dijumpai rukun wudu atau furud wudu, itu sama dengan rukun. Syarat, syarat sah wudu, furud rukun wudu. Syarat wudu. Saya waham. Ya, maka di sini disampaikan wudu tidaklah yatimu lengkap alias tidaklah ada kecuali terkumpulnya syarat dan furud. Furud di sini sama dengan arkan rukun wudu. Dan tidak ada faktor penghalang. Namun di antara hal yang membedakan antara mazhab Hambali dan Syafi'i, bahasanya kalau dalam Hanabilah itu terdapat wajib wudu. Di Syafi'iyah tidak ada wajib wudu. Wajib wudu dalam Hanabilah adalah basmalah di awal wudu, jika ingat. Basmalah ketika berwudu wajib, dan dia wajib jika ingat. Di Syafi'iyah tidak ada wajib wudu, adanya rukun sama sunnah wudu. Syarat sebelumnya, kemudian saat wudu rukun, dan sunnah dalam wudu. Tidak ada wajib wudu. Hanabilah ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, dan nanti ada pembatal wudu. Demikian juga sholat tidaklah tatimu, tidaklah terwujud kecuali hatta kecuali dijumpai rukun, rukun sholat dan syarat sah sholat, dan tidak ada pembatal sholat. Dan di fikih Hanabilah itu tidak dijumpai wajib sholat. Di fikih Hanabilah dijumpai wajib sholat, dan itu tidak ada di Syafi'iyah. Demikian juga masalah zakat, puasa, haji, umroh dan amal-amal yang lain. La tatimu, tatimu di sini tidaklah terwujud, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat dan hilangnya faktor penghalang. Demikian juga warisan. La yarisu, tidaklah dapat warisan kecuali person koma bi, ada padanya syarat mendapatkan warisan, yaitu sebabnya. Dan sebabnya boleh jadi karena perkawinan ataukah karena darah. Dan intafa'anhu ma mana'ahu, dan hilang darinya hal yang menghalangi untuk dapat warisan. Dan antara hal yang menghalangi dapat warisan adalah beda agama atau membunuh sebagaimana telah disebutkan. Demikian juga nikah, dan semua akad itu memiliki syarat dan faktor penghalang yang telah dirinci di kitab-kitab fikih yang nama lainnya adalah Kutubul Ahkam. Waliyakun, maka hendaklah kaidah ini ada di hatimu, kokohkanlah atau maaf, hakim. Hakim itu artinya praktekkanlah dalam penetapan hukum. Wa hakim, dan gunakanlah untuk membaca setiap yang daqiqin wa jalilin, baik hal-hal yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Maka ingat, doa untuk bisa diijabahi ada syarat, ada faktor penghalang. Ya, cinta, khauf, roja, taubat, itu juga ada syarat sah taubat, ada faktor penghalang taubat. Wallahul musta'an, dan kepada Allah kita meminta tolong untuk bisa melaksanakan syarat-syarat amal dan mencegah faktor-faktor penghambatnya. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasir adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, kembali ke catatan kaki, kalau bahasa Syekh Ibnu Utsaimin tentang kaidah ini, beliau mengatakan wasyar'u la yamzam qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musii faftahimi. Lakin idza farata fi ta'allumi fadha mahallu nadharin fata'lami. Dan syariat itu tidak wajib sebelum mendapatkan ilmu. Dalilnya perbuatan orang yang jelek salatnya. Faftahami, maka fahamilah. Orang yang jelek salatnya tidak Nabi perintahkan untuk mengulangi salat-salatnya yang dulu, cuma salatnya yang sekarang yang Nabi perintahkan untuk diulangi. Kenapa? Karena dulu belum tahu. Ini bahasanya tidak tumakninah itu membatalkan atau tidak menyebabkan tidak sahnya salat. Lakin akan tetapi jika orang itu ceroboh dalam belajar, tidak maksimal dalam belajar, fadha, maka itu mahalun nadharin, itulah mahal nadhar, itulah adalah tempat nadhar, telaah dan renungan, artinya mahal istihad, satu hal yang perlu ditinjau lebih lanjut. Fata'lami, ketahuilah. Sudah masuk waktunya. Nah, kemudian waqal wa syai'u la yatimu ila an tutimma surutahu wa mani'un minhu udim. Sesuatu tidak akan ada ila kecuali jika lengkap syarat-syaratnya dan faktor penghalangnya udim tidak ada. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan nanti kurang lebih jam 12.15 atau setengah 1. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.